sini niku wau mila aja sombong. Apa sih mau bangga ke? Yen wis mati, bondo ra melu, ora bakal melu. Buktine apa? Kain kafan ra ono sae. Soale la ono sae engko ndak ngesai HP. WA karo selamat met nyusulo met. Ora ono sae. Filosofine wong Jawa niku ampuh, ora ono sae. Lah niki tak sik ono sae to. Kuwi ono sae to. Kain kafan ke rono sake. Mila aja sombong, belajar kali tanah. Mumpung tak seurip. Mila tiang niku terbuat dari tanah Gus. Napa kok ana wong sombong? Ana wong gaweane nesu. Napa niku mboten saking tanah? Wong sing gaweane ngamuk, gaweane nesu niku nggih saking tanah, namung barangkali tanah sengketa. Kono tiang gaweane meden-medeni wong liya, jelas tanah kuburan. Ono wong kok gaweane ngaji kaya Gus Miftah, cetha tanah suci. Gagah. Wong wedok kok gaweane ngeyelan, cetha tanah liat. Ayo ngeyelan kok. Bocah kok gaweane galau, ambyar, cetha tanah longsoran. Galau. Becik ketitik ala ketara wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Lah, kuwi berarti tanah longsoran kowe. Santai wae le, ciyu yo ciyu, vodka yo vodka. Jarene I love you kok meninggalkan luka. Santai wae, bucin matamu bucin aku yo ora. Aku sengeti ning kene aku malah diarani bucin. Loro boyo. Gorene utang kat kowe. Bruh aku ngono. Rental matamu bojo kok rental iki lho ngawur cah iki. Iki bosok iki. Mumet aku. Bojo rental iki. Ngopi dhisik wae. Ya Allah sangite. Lah ayo ngene lho cangkire kayak ngombori cangkem sapi to iki. Yen wis mati bondo ramelu, gak akan ikut gak? Maka segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum. Kalau di depan imam namanya almarhum. Aku ngaji karo kanca-kancaku Banji Yogyakarta. Akhire ne, aku lho niku duwe jamaah Banji cah 400. Sak jam piro matamu iki lho? Banji kok sak jam piro iki lho? Pengajian dul. Oh, sumpah mumet aku ning kene. Ning kene ngomong bojo rental. Kono ngomong banji sak jam piro? Boten. Kula niku lak bocah-bocah banji gaweane mau dionek-onekke tiyang. Lak kula mboten, kula parani kula ajak ngaji. Lah ana perkumpulan ngaji khusus banji. Lah kula ngomong nggih ngoten niku, segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa mbah di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Jenenge banci ngeyel. Lah wong lanang mati jenenge napa mbah? Almarhum. Wedok mati almarhumah. Banci mati aluminium. Maka ya ngono. Tapi luar biasa. Sampai kula niku nate umroh khusus bareng banci. Ayo demi umroh, nggih daftar cah 50. Akhirnya umroh khusus kanca-kanca Laura. Oh, lanang ora wedok ora. Lah cara teng Thailand namine lady boy, wajah lady kaki boy. Mangkat umroh tak kon manase ora gelem. Tekan hotel Madinah nginep teng hotel Dalla Taiba. Ana banci sing ngeyel. Saya enggak mau tidur sendiri, Bah. Di kamar saya takut. Terus gimana? Sama Gus Miftah saja. Emoh, aku ngono to. Iso mulih jempolku teles kabeh ngomalan aku. Mlebu kota Mekah umroh, ambil mikot di Bir Ali. Sampai Mekah bingung arepe tawaf soale ora latihan. Akhirnya tak kandani gampang. Kae lho ana Ka'bah, ana Hajar Aswad. Kowe engko ucapke salam tepat di lampu hijau. Muga-muga wong kene kabeh iso mangkat kaji. Amin. Lamun amin tok yakin ra mangkat. Wis muga-muga iso mangkat lah. Amin. Kowe mangkat tok kaji. Daftar ning bank. Lho, ora perlu larang sakniki jenengan daftar haji niku cukup bayar 100.000. Lebok kening bang, sesok memang kata lo, wis oleh buku rupane ijo, ono gambare unta, ono tulisane labaik Allahumma labaik. Lho penak to, lumayan bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Engko ben bulan diangsur 100 100 100 sampai genep. Lah jenengan wis bayar 100.000 lah berarti mung gari kurang 34.900.000. Umpamane Pak Slamet urung mangkat wis mati, ora apa-apa. Sesuk ning alam kubur Slamet takoni karo malaikat. Slamet. Nggih kula. Kowe salat? Nggih. Kowe ngaji? Mburine Gus Miftah. Kowe poso? Lara konangan. Kowe zakat? Terakhir Slamet takoni. Hei Slamet, kowe haji? Boten malaikat. Lah ngapa kowe ora kaji? Jawaban met yo salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kowe wis mau pateni? Rampung. Kuwi mesti malaikate mu medase kuwi met. Ngono kuwi carane. Begitu mlebu Ka'bah, ah kecil kata banji niku. Akhire mubeng. Kulo ajari, kono Ka'bah ucapke bismillah Allahu akbar. Muah. Halah cil. Begitu ndelok Ka'bah, banji ki histeris. Ndelok Ka'bah langsung bismillah Allahu akbar. Muah muah muah muah. Polisi Mekah ni, ngene iki. Lai aku. Tekan Yogja telepon kula ndelok Mas ajeng bulan poso. Abah, apa meneh? Kula ajeng tobat. Alhamdulillah seneng kowe. Carane kepiye? Insyaallah selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Matane, matane aku. Lanang jilbaban. Kula iki ngoten niku mohon kula sabar kok. Karena mereka juga berpotensi mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang banyak dosa kita diperingatkan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mila kuwi alasane le ngopo aku blusukan ning kafe ketemu mbak-mbak PSK supaya padha-padha oleh hidayah Gusti Allah. Mila yen awakmu ning Semarang randhe bojo santai wae. Ingat cinta ditolak sarkem masih buka. Bandungan pe Bandungan. Mila aja sombong Bu nggih. Ora suwe. Durasine hanya antara adzan dan salat. Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Niku jarake ra suwe, paling 10 menit. Lah teng Mekah niku adzan langsung komat. Musim haji, adzan langsung komat. Mila ora suwe, disiapke. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Slamet. Maka seminggu setelah masuk Islam, Mas Dedi niku kula ajak Jumatan teng Masjid Bintaro. Rampung Jumatan, Dedi Corbuzier niku takon kali kula ngeten. Gus saya mau tanya, sedih niku wajah, kula kaget iki ana apa ya? Raine elik niku. Dih. Kula niku lak angsal pertanyaan saking Dedi niku deg-degan. Soalnya bocah niki pintere ra umum, takone mesti aneh-aneh. Karena anak ini keluaran S3, gelare PhD, filosofi doktor. Ngajine mung kali kula lulusan S1. Niku mawon ijazah mboten kula cukup. Soale kula isin kuliah patang tahun gelare SAG, sarjana agak gimana gitu. Lah bocah iki cetok gelare MSC, merongos sak cangkeme. Dia tanya sama. Pak Slamet. Oh, Slamet beda meneh gelare. SH, susah hidup. Yang jelas Pak Slamet sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktine apa? Rambutnya putih kabeh. Kamu tanya apa? Wajah ini gue agak sedih nih kalau baru mulai Jumatan teng Bintaro. Kamu tanya apa bro? Saya mau tanya sama you. Tolong dijawab ya. Halah takon apa tak kowe aku? Toba terangkan sama saya bagaimana cara saya bisa menjaga iman. Ini baru masuk Islam seminggu loh. Wes takon kali gue bagaimana cara saya menjaga iman. Kulo kaget. Kok kamu tanya seperti itu kenapa? Kan kamu baru seminggu masuk Islam. Soalnya tadi Jumatan imamnya menyampaikan Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman. Niki lho, nembe mlebu Islam ana khutbah Jumat dirungokke. Beda karo awakmu ditinggal turu. Ketoke khusyuk ya masyiral muslimin. Mila lak kula takoni, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kok kula ngaji jenengan lendetan tiang tenda. Kuwi ketoke wong ngantuk. Maklum lemu. Lendetan tungkake slonjor ke rasopan. Jenengan tau ngaji kitab taklim napa mboten? Fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Rungokno kupingmu. Kowe malah ngomene. Aku iki jane ra apa-apa. Apa orang rumangsane tungkakmu mlethek-mlethek lan. Oh, lho malah ndol neh nyono kuwi lho. Ketoke bojone slamet. Kuwi ya ngono. Ngaji lenderan karo kene iki. Ya ra apa-apa, lak jenengan ngantuk ora apa-apa. Imam Al-Ghazali nate dawuh an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Kuwi rungokno. Saayu-ayune wong lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayue ngantuk ketok elek apa meneh wong merongos ngantuk. Gedang klutho dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan gedang klutho mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene lemu ngantukan gayane nyekel HP. Halah HP cross sing gaya. Pengumuman-pengumuman virus corona dari Cina itu sekarang bisa disebarkan melalui HP Xiaomi. HP utangan. Waktu itu saya jawab, bro, benar aku yang membimbing kamu bersahadat. Wasilah aku kamu masuk Islam. Kita berdebat 8 bulan tentang keislaman Deddy Corbuzier. Pertanyaannya macam-macam nih. 8 bulan dia belajar agama. Tapi ingat, saya tidak bisa menjamin imanmu. Saya tidak bisa menjamin Islammu. Jangankan imanmu, saya menjamin iman saya sendiri tidak bisa. Maka saya bilang sama dia, bro, setan tidak mencuri rumahmu, setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dari seorang muslim adalah iman. Mila aja nganti mati tanpa iman. Bondomu kae kaya ngopo? Halah ra usah gaya. Kula niku duwe kanca sugih mati. Kain kafane ya mung padha karo awake dhewe. Senajan ber bondo-bondo. Marine mong sarung ambo. Anak bojo marotua yen wis nguruk banjur lunga ora ana. Mila ana wong lanang, aku cinta padamu sehidup semati, ndobos. Ana malam pertama tidak ada malam terakhir. Gelem apa bojomu mati? Papah tak keloni sewengi papah. Modiar ora ana. Mila ora usah gaya. Kowe selamat mati. Kayak bojomu ya ora melu. Kayak bojomu metu. Kok kowe ngaku-ngaku iki ngopo to? Bojo kedua. Cie. Hati-hati. Mulih padu ngoten lho. Ketok lek rupa-rupa kaya selamat ngene iki bojone galak ketok iki. Betul? Betul. Santai wemet, lak wong lanang bojone galak, insyaallah sesuk ning akhirat siksane bakale dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Napa wong lanang sing bojone galak sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Bojo sing galak iki ciri-cirine siji, jilbabe putih. Betul ta? Sing ping luwih nemen. Mila supaya awake dhewe sesuk didongake karo anak putune mati tidak dalam mat, ketidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Anak-anakmu tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Ora mau amin ge kepiye ta yo. Iki wong kene ketoke ra seneng karo kiai. Kok diamin ge. Ah telat malaikate minggat. Dulangi nggih. Aku pengen dadi kiai. Sok, katakon. Pengen dadi kiai apa polisi? Pengen jadi kiai apa polisi? Oh, ki polisi. Wong Semarang kurang ajar. Lan di mantu polisi bungah. Mantumu sapa? Polisi. Lan di mantumu den susah. Mantumu sapa? Moden. Polisi niku penting, moden ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Moden. Moden mati bungkus dhewe. Iso takoni. Mantumu sapa? Moden. Ngono lho. Pekerjaane bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Tapi lak mantu idaman ki banser. Amin. Aku sesuk lak mlebu surga sing awal banser. Amin. Banser lak tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Mbak-mbak nikalah dengan banser. Doakan naya, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk, doa yuk, terus doa. Singkirkan mantan, mantan, mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Munukwi. Teruskanlah perjuangan. Demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Aku mbatin mung siji, banter kok kuru. Iku ora tau mangan. Kaya wong Muhammadiyah. Lha aku mbiyen kuru le. Heh. Apa hubungannya karo lemu? Aku mbiyen ki ya tau kuru, ning gara-gara manggon masjid wong Muhammadiyah. Aku mbiyen melu Muhammadiyah patang tahun kuru. Bobotku mung 40 kilo. Napa melu Muhammadiyah kuru? Soale ora tau ana slametan. Iki wong NU kok kuru. Wah, jangan-jangan Muhammadiyah nganggo baju banser kowe. NU ki ngono kuwi lho, lemu ngono kuwi lho. Ah, kula mlebu dadi mecite wong NU kula lemu. Lah piye wong NU didek-didek mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selametan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan. Tanggone lara njaluk didongake mangan, selamat lara mangan, selamat mati mangan. Pitung dino. Nganti rupane kaya besek met met. Bojone selamat seweneng lho. Bocah cilik diwulang ngaji. Diaminke. Durung. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Aja kesusu ya. Jadi apa? Kiai kok yai lho. Moga-moga dadi kiai kabeh. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji. Durung. Mau telat iki kesusu. Ngenteni cangkemku minggem. Kiai. Amin. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Jangan telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Sok kowe dikiai kowe. Gondrong untune. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan. Pengajian nyambi we anan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah. habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Salli alayhi.